mereka bayangkan terlahir begitu. Tak sempurna seperti orang yang lain, oh. Mereka selalu merasa telah kecewakan. Dia pun tak inginkan seperti itu, oh. Ulurkan tangan dan hati, rangkul untuk tenangkan hati, agar mereka merasa sempurna. Pacarmu